Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sampai di mana? Pertemuan terakhir. Pelajaran keberapa? Tiga berapa? 35. Kita baca. Pelajaran 35, halaman 43. Perhatikan itmamul harokat, yaitu menyempurnakan harokat, ya. Menyempurnakan harokat pada huruf-huruf hijaiyah. Ini penting sekali, karena akan berbeda seseorang yang membaca dengan menyempurnakan harokat dengan tidak menyempurnakan harokat. Bacaannya akan jelas, ya, dan terdengar bagus. Kita baca a i u so si su ya yi u ba li tu wa zi ru ba bi lu amina su ila Uzina Bariqa Lahabi Hatabu Taraka Amatu Kutila Thulusu Usira Warisa Ju'ila Yalija. Berapa ini? Jadi dua kelompok aja. 1, 2, 3, 4, 5, ya. Ulang 1, 2, 3, 4 kelompok pertama, baris pertama. A i u a i u so si su ya i u pa i u. Iya, kelompok kedua. Wa wi wu ya. Wa di wu wa di wu amina su ila su ila, bukan su i tapi su ila, ya. Lanjutnya Uzina ya. Uzina Bariqa Lahabi Hapabu Taraka Amatu Kutila Suluthu Usira ya, bersama-sama Usira ya. Kita lanjutkan. Najidu. Najidu. Du. Jangan du ya. Kalau du itu posisi lidahnya ini masih mengenai gusi. Ya. Bedakan antara gusi dan pangkal gusi. Atau gusi dan pangkal gigi. Kalau gusi itu kalau ini ibarat ini dari bagian apa dari bagian dalamnya itu gusi itu agak ke atas ini. Tapi kalau pangkal gigi di ini di atasnya gigi pas. Ya. Nah, dal itu di pangkal gigi. Dal di pangkal gigi. Kita baca najidu, ya. Najidu. Najidu. Najidu. Humila. Humila. Dahidha. Dahidha. Hasura. Hasura. Sakhira. Sakhira. Kharaqa. Kharaqa. Tasifu. Tasifu. Saja jangan si, ya. Jangan tasifu, tapi tasi, si, si. Bukan si. Sot itu bentukannya dari sin. Sa, so, si, si. Jangan si, ya. Kalau si salah, ini sin. Ya. Lagi tasifu. Tasifu. Sa'ada. Aisa. Aisa. Abudi. Abudi. Hasiba. Hasiba. Sutiha. Sutiha. Bui. Cantik. Bui. Sutiha. Sutiha. Sutiha. Sutiha. Yuriya. Yuriya. Ruziqa. رزيقا رزيقا حزنا حزنا زلافا زلافا فضل dari kelompok pertama mundur pesan apa naji dua ya naji bu umila dahiba asura sahiro haroko sasifu soada Aisa, Abudi, Hasiba, Supiha, Uriya, Uziqa, Hazana, Zulafa. Lanjutnya, iya. Zulafa. Kita lanjutkan. Zalamu, zalama. Zalama. Raghiba. Raghiba. Ya'idhu. Ya'idhu. Nuriya. Kushita. Kushita. Shubiha. Shubiha. Shaghafa. Shaghafa. Waliya. Waliya. Ghufira. Ghufira. Walahu. Walahu. كفيرا كفيرا فتيحا فتيحا ذهبا ذهبا قدادا قدادا ذكرا ذكرا وضعا وضعا شهيدا شهيدا منيعا منيعا ختيما ختيما نظيرا نظيرا بصورا بصورا ذكيا ذكيا قويا قويا ضليبا ضليبا najinya tadi kelompok yang pertama ini ke belakang dari Zolama ya. Zolama ya. Zolama. Raghiba. Ya'ibu. Nuriya. Kusita. Subiha. Syarafa. Waliya. Ufira. Walahu. kufirah Kusihat Dahaba Kidada Dukirah Kusihat. Ingat, tidada bukan kidada ya. Bukan kidada. Bukan bukan pakai huruf D. Coba anda baca. Ada, coba. Ada. Ada. Ada. Ada. Anda sekarang pak baca pakai huruf D kemudian huruf Dal. Ada. Ada. Itu pakai huruf D. Sekarang huruf Dal. Ada. Ada. Ada. Ada. Masih ada yang pakai D ya. Da, coba. Da. Da. Da. Ada. Ada. Masih banyak yang. Coba saya ingin tahu satu persatu. Pakai huruf D kemudian pakai huruf Dal. Huruf Dal. Ada. Ada. Coba. Ada. Ada. Antum, antum. Ada. Ada. Ya bagus antum. Ada. Ada. Lagi. Ada. Pakai huruf D dulu. Ada, ada. Ada, ada. Ya, bagus, entum. Lagi, lagi, lagi. Ada, ada. Itu masih huruf D semua. Masih huruf D, entum. Ada, ada. Lagi, lagi. Ada, ada. Ya, bagus. Ada, ada. Ya. Ada, ada. Lagi, lagi. Ada, ada. Ada. Ada. Ya. Ada. Ada. Ya. Oh, ini. Lagi? Ada. Ada. Ya, ya, ya. Oh. Lagi? Ada. Ya, ya. Lagi? Kurang maju kayaknya ya. Kurang maju. Kurang maju. Agak maju lagi, Pak. Ada, ada. Lagi? Ada. Iya. Abu Abdullah. Ada, ada. Iya. Ada. Lagi? Ada. Lagi lagi keras, keras. Agak maju sini, Pak. Ke sini, Pak. Maju. Model. Jangan ke belakang. Lagi. Lagi keras. Ada, ada. Masih masih masih huruf D. Ada, ada. Ada, ada. Ya gitu gitu. Lagi lagi. Jangan ada, ada. Ada. Ada. Bukan ada tapi ada. Ada. Da. Da. Ya. Ahad. Ahad. Ahad. Ha ha. Ahad. Ya, ya, ya. Pak Jumadin. Ada, ada. Lagi? Ada, ada. Bukan ada, ada. Ada. Ahad. Ahad. Ya, ya, bagus. Ada. Ahad. Ahad. Lagi, keras lagi, Pak. Ya. Saya mana tadi? Saya mana? Kelompok mana tadi? Zahaba. Ya. Zahaba bersama. Zahaba kidada dukira muti'a. Ya, kelompok sini syahida ya. Syahida muti'a kutima nazira rasura zakiya qawiya. Kita lanjutkan. Kita baca nama-nama huruf hijaiyah. Kita baca harokatnya ada tiga. Fathah. Fathah. Tawjir sasa fathah, fathah. Kasrah, kasrah. Dhammah, dhammah. Alif, alif. Ba, ba. Ta, ta. Fa, fa. Jim, jim. Ha, ha. Kho, kho. Dal, dal. Zal, zal. Ra, ra. Zay, zay. Sin, sin. Shin, shin. Sad, sad. Bad, bad. Ta, ta. Za, za. Ain, ain. Ghain, ghain. Fa, fa. Qaf, qaf. Kaf, kaf. Kaf, kaf. Lam, lam. Mim, mim. Nun, nun. Waw, waw. Ha, ha. Hamzah, hamzah. Ya, ya. Ya, ya. Kita masuk ke jilid berikutnya. Jilid berikutnya. Dalam jilid ini kita nanti akan mulai belajar bacaan panjang, bacaan mad. Kita baca. Ini kita akan belajar menyambung huruf. Kita baca langsung saja. Babibu. Babibu. Sasisu, sasisu. Thabata, thabata. Tababa, tababa. Basasa, basasa. Sababu, sababu. Sosisu, sosisu. Lagi, sosisu, sosisu. Si, si. Tatitu, tatitu. Satu-satu udah. Sosisu, tatitu. Anak cuma akan membenarkan saja, benar atau salah. Coba antum pak. Tatit sosisu ya. Terus to. Anak masih tui. Jangan tui. Tui. Jangan sampai bibir ini membentuk suara. Li, coba. Bo. Li. Posisi kandida itu persis sama ketika antum mau mengucapkan to. Kemudian arahkan ke bawah. Li. Li. Jangan sampai kedua bibir membentuk suara. Tui. Itu membentuk suara jadi tui. Iya. Wi, coba. I, wi. I, wi. I, ti. I, ti. Itu ta. Sekarang to. I, wi. I, wi. Kalau so, so juga jemukan. So, coba. So. So. So. Si. Si. Si. Jangan sui ya. Si, si, si, si. Ya. Pelan-pelan. So, si, su, ayo. Sot kasarannya masih belum pas. Terus, ba, li, du. Lagi. Lumayan. Hold on. Terus. Bagus. Lihat aja. So, si, su. Ba, li, du. Taqifu, taqifu. Lagi malah shin itu gak boleh shin. So bukan shi, bukan shi, tapi si, si. So jadi satu dulu. Sa, sa, so. Sa-so-si. Lagi? Lagi? Masih sin itu. Dilatih. Ya. Masih sin ya? Lagi? Lagi? Si. Lagi? So-si-su. Dilatih ya. Lanjutnya. Ta-di-tu. Lagi. Lagi. Gak perlu ke samping. Gak perlu ke samping. Ta-di-tu. Ya. Lagi. Sui. Lagi. Sui. Ya. Terus. Bo. Kurang tebal. Bo. Li. Bu. Ya. Lagi. Terus. Bo. Li. Bu. Lidahnya enggak dipangkal gini. Bi. Bi. Bibir bawah enggak perlu gini ya. Enggak perlu gini. Misalnya kita pegang bibir bawah seperti ini. Bi. Bi. Iya. Jadi bibir bawah tidak perlu membentuk ini. Enggak perlu, iya. Anjinya. Itu shin, pakai shin atau. Saso. Saso. Sui. Dan gitu. Itu mengubah bentuk lidah. So. So. So. So. Sui. Si. Lagi. So, si, su. Iya. Sudah tepat, cuman kasrohnya tidak tebal. Tebal itu artinya bukan shi ya. Bukan shi. Bukan tebal itu bukan artinya shi gitu. Tetapi apa? Tetapi menaiknya lidah sehingga suaranya menjadi apa? Menjadi tebal. Bukan jadi shi, bukan jadi shi. Ayo lanjutnya. Lagi. Terus. Bo lui tu. Bui. Bui. Kurang tebal sedikit. Hotel. Hotel juga. Terus. Masih belum tebal. Sot sama ini. Sot sama paknya. Kurang tebal. Hotel. Lagi. Sosisu. Terus. Ba li bu. Lagi ya. Lagi ya. Keras. Sui. Lagi. Lumayan. Terus. Lo li tu. Masih kok kasarnya belum tebal. Terus lagi. Terus. Lo li tu. Lagi so li su. Lagi so. Masih sini tuh. Terus bo bi. Lagi. Masih tak. Kasarnya masih dia dilatih. Bi. Aduh ter. Lagi. Jadi posisinya itu, posisi lidahnya ketika kita ingin mengucapkan wi, itu posisikan ketika persis ketika antum pengen mengucapkan so. So, coba. So. So. Kemudian antum seret dulu, posisi lidahnya sama persis ketika mau mengucapkan so. Sui. Sui. Jadi lidahnya langsung posisinya kayak gini. So, gini. Ketika sui itu turunkan lidahnya. Sui, coba. Sui. Tapi kalau si itu lidahnya dari awal sampai akhirnya dari awal sampai akhir tipis. So si ini lidahnya gak tebal. Gitu ya. Lanjutnya Pak Jumadi. Lagi. Sekali lagi. Masih sedikit, masih tebalnya masih sedikit. Ya, terus sekarang to, to, wi, tu. Ya, masih ada, sudah ada tabelnya. Ya, selanjutnya. Antum, oke. Lagi. Ya, terus. Ya, oke. Apa lagi? So, wi, su. Terus. Ya, kurang tebal sedikit. Kurang tebal sedikit. Ya. Diambil. Ya, lanjutnya. Pak. Ayo kita lanjutkan. Ba-po-sya. Ba-po-sya. Ba-so-so. Ba-so-so. So-ba-ba. Basaqo basaqo a'i'u a'i'u lagi a'i'u a'i'u mamamu mamamu hahihu hahihu daba'a daba'a dabaqo dabaqo shakhisa hijaji hijaji hasabu hasabu doja'a doja'a ba'asa ba'asa ghabata ghabata kakiku kakiku hahihu hahihu lalilu lalilu makasa ghamadha ghamadha katama katama kaghama kaghama shabaka shabaka sakata sakata halaka halaka labisa labisa ghalama ghalama sahula mahila mahila amiha amiha fafifu fafifu qatiqu qatiqu kita baca aja falaqu falaqu afala afala qalamu ضعفَ ضعفَ سقطَ سقطَ قصصَ قصصَ يَيَّ يَيَّ نَنِينُ نَنِينُ بَارِقَ بَارِقَ يَقْضَى يَقْضَى بَيَضَّ بَيَضَّ بَ itu bibirnya enggak menggelembung ya. Ya. Bayadho. Bayadho. Thaniya. Thaniya. Nasiya. Nasiya. Qana'a. Qana'a. Wahana. Wahana. Qawala. Qawala. Sadida. Sadida. Di. Di. Ingat ya, bukan di. Sadida. Sadida. Gawaya. Gawaya. Baroro. Baroro. Zubura. Zubura. Shadada. Shadada. Dawana. Dawana. Shakawa. Shakawa. Waliya. Waliya. Laa. Sa'u. Sa'u. Li'a. Li'a. La akala. La akala. Kala'a. Kala'a. Amalu. Amalu. Sa'ala. Sa'ala. Sha'uma. Sha'uma. Puri'a. Puri'a. Dhama'a. Dhama'a. Sa'alahu. Akala. Akala. Bala'a. Bala'a. Shati'a. Shati'a. Su'ila. Su'ila. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Kita baca Amina. Amina. Su'ila. Su'ila. Udhina. Udhina. Bariqa. Bariqa. Lahabi. Lahabi. Haqabu. Haqabu. Taraka. Taraka. Amatu. Amatu. Utila. Utila. Thulusu. Thulusu. Usira. Usira. Waritha. Waritha. Ju'ila. Ju'ila. Yaliju. Yalija. Afan. Yalija. Yalija. Najidu. Najidu. Humila. دحيض دحيض حصورا حصورا ساخرا ساخرا خرقا خرقا تصيف تصيف صعد صعد أيسا أيسا عضدي عضدي حاسبا سقيحة سقيحة يوريا يوريا رزقا رزقا حزنا حزنا زلفا زلفا ظلما ظلما رغبا رغبا يعظ نوريا نوريا كشيط كشيط شبيها شبيها شغفا شغفا واليا واليا غفيرا غفيرا وله وله كفيرا كفيرا فتيحة فتيحة ذهب ذهب طدد طدد ذكر ذكر وضع وضع شهد شهد شهد شهد منع منع khutima, khutima. Nazira, nazira. Basura, basura. Dhukira, dhukira. Qawiyya, qawiyya. Muliba, muliba. Ya. Setelah ini pelajari siapa? Bisa dia? Bisa? Yasir. Selanjutnya insyaallah kita akan mempelajari pelajaran yaitu mad, yaitu pelajaran panjang. Ya, pelajaran panjang. Untuk pelajaran ini nanti kita akan juga sekalian berlatih dengan membaca dengan bernada. Ya, dengan bernada. Kita baca sedikit menunggu Ustaz datang. Kita baca ya. Panjangnya mat itu dua harokat. Kalau yang tadi pelajaran pendek itu satu harokat. Ya, dua harokat itu seperti ini. Saya contohkan. Hasi, ya. Hasi, bata, jada, jada. Roho, roho. Haza, haza. Ya. Kita baca. Sabata, sabata. Sabata, sabata. Sabata, sabata. Pertama dibaca mendatar, kemudian naik dan turun, ya, biar bisa membaca Al-Quran dengan suara yang bagus. Kita baca sekali lagi. Sabata, sabata, sabata, sabata, sabata, sabata. Bara'a, bara'a, bara'a. Bara'a, khadaja, khadaja, khadaja, khadaja, khidaja, khidaja, hadhara, hadhara, hadhara, hadhara, hidhara, hidhara. Ini yang lainnya dibaca dengan nada seperti itu. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.